imana ningi kame bisa na konye bisa Papoti pe bande ko baka gima toye ponanga yi Na kufa mama Na sukile loyo Na pusaba jese Na basi bateko Tika na bomba mama Lelo na melite Kasi na koyoka Moto eko baluka Na melite, kasi na koyoka, moto eko baluka.